Apa pandangan mentera zakat pendapatan fee gaji bulanan atau pendapatan hasil pengadaan tidak wajib? Mengadakan hukum sebenarnya? Zakat pendapatan, zakat gaji memang tak wajib. Nampak? Ini satu kau dalam mazhab Maliki. Kerajaan ambil dah ni, kan dia boleh hutung. Dah zakat, siapa tak mahu. Walaupun satu kau dalam mazhab Maliki ambil buat mari. Hak hukum hudud lah sana tu, ijmuk pak mazhab. Tak pakai setarang tu. Nampak tak? Ni pakai lawang pula. Ijmuk tu, pak mazhab tu. Wajib laksana hukum hudud. Potong tangan pencuri sebab 100 potong penzina musang. Nak? Tak apa dia tak ambil. Pasal tak boleh fitih. Nampak? Zakat, zakat pendapatan tak ada. Nampak? Tak ada. Buka kitab pekoh. Ha? Tak ada. Satu kau dalam mazhab Maliki. Makna Maliki ada dua kau. Satu kata tak wajib, satu kata wajib. Nyigi curi juga ambil. Kuat amadam. Kerana boleh fitih. Sebab tu judi masih ber... setiap barang di atas muka bumi tanah Melayu kita ni kerana boleh witih. Ini dia panggil Islam liberal. Benda mana Islam liberal? Apa benda yang bercanggah dengan Islam tapi molek, beri manfaat, kita ambil benda tu. Itu Islam liberal. Dah hukum ke mana? Sesak barat. Dah tukang sokong? Tukang sokong sesak juga. Orang tanya almarhum Syekh Mustafa Sabri. Dia ni mufti besar Turki. Dia kata kalau satu negeri itu dia melaksanakan sekular, pemimpin dia, tak melaksanakan undang-undang Islam, nak apa jadi pada pemimpin dia? Jawab Syekh Mustafa Sabri, murtad. Dah rakyat, dia kata rakyat yang sokong orang murtad, murtad kata. Astagfirullahaladzim. Ini kita bimbang. Tapi dah manusia ni bila iman tak ada, dia tidak ada rasa takut. Nak, tak ada hak, tak ada iman ada, tak ada takut. Dia nak lari takut ni kepercayaan. Mesti ada percaya lah. Kita percaya kita susah kat pergi dalam kubur. Kita percaya kat pergi susah kita dalam neraka kat pergi. Kita percaya kat pergi kehidupan kita berat kat pergi ni. Kalau gini ni. Tak percaya? Tak percaya ada apa. Sebab tu dia tak percaya. Nah, biasanya dia akan buat apa saja yang dia buat. Sebab tu kita tengok di sekarang. Orang lawan Islam, lawan ulama', hina tu guru, hina ke ulama'. Tak? Majlis mengajar dalam TV tak boleh. Joget boleh. Dalam TV kita minta mengajar fardu ain, tak mustu hal politik. Satu minggu, satu jam sahaja. Dakwi. Nak sebut hal taharah, hal semayang sahaja. Nak suruh semayang. Dakwi. Joget boleh. Joget, nari, tenyu, minum arak. Nampak? Pak hari, pak malang tak apa. Itu panggil kerajaan yang sesak lagi menyesakkan. Dah apa pergi kata gitu dia sesak. Kata supaya dia insaf kembali ke pakar jalan. Bukan kata nak suruh dia jadi sesak. Nah, bila orang sesak, kita kabur sesak. Supaya dia sedar diri dia.